cinta nan den samaikan lah tumbuh rimbun babungo sayang batu kuak basiram duo siang malam denai manjago nak jan hingga si kumbang tabah tapi kini sampaikan.